Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Itu poin pertama yang disebutkan oleh muallif, yaitu untuk memahami apa itu hak. Hak jamaknya hukuk. Hak jamaknya hukuk. Hukukul awlad, yaitu hak yang harus dipenuhi. Hak anak yang harus dipenuhi oleh para orang tua. Yang kedua, poin yang kedua, tsaniyan taqwal aba tahfazu al-abna. Poin yang kedua, bahwa ketakwaan orang tua itu menjaga anak. Ketakwaan orang tua itu akan menjaga putra maupun putrinya. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-82, ketika Nabi Musa alaihissalam, yaitu kisah yang singkat disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mengajari Bani Israel, sebatas pengetahuannya, ketika ada yang bertanya, hal ahadun a'lamu minka, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka, ketika orang kagum dengan penjelasan Nabi Musa AS, maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu ketimbang anda? Kata Nabi Musa, la, tidak ada yang lain. Sebagian ulama menyebutkan pertama itu atas apa? Pengetahuan Nabi Musa AS. Atas apa? Pengetahuan Nabi Musa AS. Yang kedua, sebagai targhib, untuk memotivasi agar Bani Israel belajar ilmu kepada Nabi Musa AS. Tetapi Allah Azza wa Jal memberikan hukuman kepada Nabi Musa agar belajar dengan siapa? Nabi Khadir. Salah satu tandanya ialah dengan hud, untuk membawa ikan. Kapan dia lepas, disitulah tempatnya. Kamu akan berjumpa dengan Nabi Khadir. Salah satu hal yang disebutkan adanya apa? Anak yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Allah katakan, wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua anak ini, ayah ibunya adalah orang yang saleh. Allah menjaga anak tadi. Tidak Allah sebutkan tentang bagaimana perbuatan anak tersebut, tetapi yang Allah katakan, wa kana abuhuma salihah. Kedua anak ini dulunya orang tuanya anak atau orang tua yang saleh. Qala hadhil ayah al-azima fiha dalil zahirun ala anna rajula as-salih yuhfadhu fi dhurriyyatihi. Ini dalil yang cukup jelas. Kesalehan orang tua itu akan menjaga keturunannya, anak, cucu. Wa anna ibadatahu lillah jalla wa ala wa taqwahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah. Wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil 'ubudiyyati lillah. Demikian pula balasan Allah yang Allah berikan kepadanya ketika dia realisasikan peribadan kepada Allah. Wa barakati ibadatihi lillah, keberkahan yang Allah berikan kepada dia tatkala dia beribadah kepada Allah. Anna dhalika yashmaluhum wa yamudda atau wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyyatihi min ba'dih. Jadi ternyata orang tua yang soleh, orang tua yang semangat mewujudkan peribadan kepada Allah, ketakwaan dia, balasan-balasan yang Allah cukupkan kepada orang tua tadi, tatkala orang tua tadi merealisasikan peribadan hanya kepada Allah, ternyata apa? Ternyata juga mencakup dan terus berkembang kepada siapa? Kebaikannya kepada anak dan keturunannya, tidak hanya kepada pribadinya. Artinya orang tua barakallahu fikum tidak sia-sia manakala dia memulai untuk belajar baik terlebih dahulu sebelum diajarkan kepada anak. Kan begitu. Kadang orang tua putus asa, biarlah anak saya yang baik, saya tak begini sajalah, kan begitu. Enggak sholat ya enggak apa-apa, yang penting anaknya sholat, kan begitu ya. Jadi kadang disanjung, itu anaknya siapa itu? Masya Allah rajin sholatnya, bagus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya. Iya itu anak saya. Walaupun abinya nakal, kan begitu ya. Tapi juga jadi baik, kan begitu ya. Bukan demikian. Nah, baik. Harusnya dalam kondisi sang orang tua hendaknya mengajari dulu. Karena itu barokah yang Allah turunkan. Summa qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, berkata Sa'id bin Jubair an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, inda hadil ayah, saat menyebutkan ayat wa kana abuhuma shaliha, yaitu dalam Al-Kahfi ayat yang ke-82. Dan Sa'id bin Jubair di sana dalam masa tabi'in ada dua Sa'id ulama yang namanya Sa'id, satunya Sa'id Musayyib, Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Jubair, dua-duanya alim. Sa'id bin Jubair murid daripada Ibn Abbas mengatakan saat dalam kondisi menukil dari gurunya yaitu Ibn Abbas. Ibn Abbas dikenal ulama apa? Sahabat yang membidangi dalam hal tafsir. Di masa bocahnya, masa mudanya, dia memberi semangat kepada yang lain. Ayo kita belajar kepada para sahabat, kan begitu. Karena di waktu kecil, di masa kecil Nabi telah mendoakan. Bahkan nampak pada Ibnu Abbas tanda-tanda kefakihan. Ketika beliau bermalam di bibinya Maimunah, Nabi buang hajat, tiba-tiba yang dibawakan apa? Ember yang berisikan air. Ini anak faqih, kan begitu ya. Si anak ini ada tanda-tanda kefaqihan. Namanya orang ketika buang hajat, apa yang dibutuhkan, kan begitu. Tanggap, tapi juga dalam sisi syariat. Tanggap dalam sisi syariat. Kita senang punya anak seperti itu, kan begitu ya. Coba, bukankah menenteramkan jika punya anak, abinya belum menyuruh, tapi sudah Masya Allah, kan begitu. Dan tepat gitu ya. Dan tepat dalam hal mungkin berkhidmah kepada orang tuanya. Abinya begini, tanpa disuruh, sudah memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan dan tepat. Barakallahu fikum. Beda dengan anak-anak kita ya. Disuruh, didikte, diteriaki, juga enggak paham-paham. Malah kadang-kadang lebih pingin menjauh. Dan tentunya apabila kita bandingkan dengan dunia para ulama dahulu, ya tidak sebanding. Imam Nawawi rahimahullah itu ketika di masa kecilnya bermain dengan anak-anak, apa ya bahasa Pekalongannya, dimusuhi sama teman-temannya, enggak boleh gabung, kan begitu. Pulang sana kamu, jangan main dengan kita, enggak kelasnya, enggak level, kan gitu. Anak-anaknya hilang, tinggal satu ini. Apa istilahnya di dunia anak-anak ya? Ya kurang lebih begitu ya. Pulang nangis, kan begitu. Ya namanya anak-anak, pengen gabung, pengen main bareng-bareng, kok enggak boleh, kan begitu. Nangis sama orang tuanya sudah, kan begitu. Dihibur. Orang tua harus paham, dihibur. Kalau enggak boleh ya sudah, kamu mencoba menghafal Quran. Subhanallah, dengan itu tumbuh semangat menghafal Quran dan selesai dalam usia yang masih kecil, kan begitu ya. Subhanallah. Kemudian barakallahu fikum, kata Ibnu Abbas, qala hufiwa bi salahi abihima, si anak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla karena kesolehan kedua orang tuanya. Ayat ini maknanya wa kana abuhuma shaliha, si anak dijaga oleh Allah karena kesolehan kedua orang tua. Qala wa lam yadhkur lahumā ṣalāḥan fī hādhihi al-āyah, dan Allah tidak menyebut tentang kebaikan dua anak itu apa, kan begitu. Allah tidak menyebutkan tentang kebaikan dua anak itu apa dalam ayat ini, kama huwa dhāhirun fa huma hufidha kama qala bi ṣalāḥi ābihimā, anak dijaga oleh Allah karena sebab kesolehan kedua orang tua. Qala al-Imam Muhammad ibn Munkadir, inna Allah azza wa jal la yahfadhu bihifdh ar-rajuli as-salih waladah. Kata Muhammad ibn Munkadir, sesungguhnya Allah akan menjaga anak keturunan dari seorang ketika orang tuanya itu soleh. Jadi Allah menjaga keturunan seorang yang orang tuanya soleh. Wa walada waladih, dan cucunya. Subhanallah, kakek yang baik itu terus turun temurun sampai cucunya pun apa mendapatkan kebaikan dari orang tuanya. Wa duwairatah allati fiha, bahkan negeri yang ada di situ. Wa duwairati haudah, bahkan negeri tetangganya, kampungnya dijaga oleh Allah, kampung sebelah-sebelahnya juga dijaga karena kesolehan seseorang. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang sebuah kampung itu dihindarkan dari malapetaka, kadang bukan kehebatan orang-orang yang tinggal di situ, tapi bisa saja karena doa orang soleh yang tinggal di tempat kampung tersebut. Masih ada orang soleh di dalamnya. Coba lihat, kebaikan itu ternyata bukan kembalinya pada pribadi. Si anak dijaga, cucunya dijaga, negeri di mana dia tinggal dijaga, tetangga-tetangga negerinya juga dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Fama yazalun fi hifzi minallahi wa sitrin. Selama orang itu soleh, maka terus Allah akan menjaga anak keturunannya, demikian pula negeri dan negeri-negeri sebelahnya. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirih inda al-ayat sabiqah. Ibn Kathir juga menyebutkan pada ayat yang tersebut sebelumnya, wa kana Abu Masaliha fihi dalilun ala anna rajul salih yuhfad fi dhurriyyatihi. Orang yang soleh, maka Allah akan menjaga pada keturunannya. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihim fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Bahkan mencakup barokah ibadah yang dikerjakan orang tadi itu menurun apa? Mengena, menyirami kepada anak keturunannya di dunia dan akhirat. Contohnya barakallahu fikum memberi syafaat kepada mereka, diangkatnya derajat mereka, yaitu dimasukkan ke dalam jannah kepada tingkat yang paling tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim, supaya orang tua dalam kondisi hatinya sejuk. Hatinya apa? Sejuk. Kama ja'a fil Qur'an wa waradat bi sunnah, seperti yang ada pada Al-Qur'an dan hadir pada sunnah. Tsumma dzakara atsar Ibnu Abbas al-mutaqaddim, kemudian disebutkan tentang atsar atau riwayat Ibnu Abbas yang tadi sudah kita bacakan. Fa hifdzul 'abdi li nafsihi, jika seorang hamba menjaga dirinya sendiri, wa muhabathatuhu ala tahqiqil ubudiyatillah, dia berusaha untuk merealisasikan peribadahan, tahqiq, dia wujudkan peribadahan hanya kepada Allah. Wa khasyyatuhu fir ridha wal ghadab, rasa takutnya dia kepada Allah dalam kondisi keridhaan dan murkanya Allah. Wal qiyam bihaqqillah jalla wa ala, dia tunaikan hak Allah. Yanfa'uhu wa yanfa'u dhurriyyata, memberi manfaat untuk dirinya dan juga kepada keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu bi'idnillahi azza wa jalla huwa khairun li'abna'ihi wa aqibihi. Kesolehan dia itu dan kebaikannya insyaallah akan turun juga kepada putra dan cucu-cucunya, kepada putra dan keturunannya. Kemudian kata beliau, wala ya'ni dhalik, tetapi bukan yang dimaksud dengan hal ini, bidharurah, yaitu mengharuskan, anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlah. Ini bukan kemudian menjadi kesimpulan, bahwa kalau bapak, ibu, salihan, duanya saleh, kakek juga begitu, tidak kemudian menjadi keharusan, pasti anaknya jadi anak yang soleh, pasti juga cucunya menjadi anak yang soleh. Falaisa hadza bidaruratin, ini bukan merupakan kepastian. Jadi kadang orang tua mengatakan, duh, masya Allah ini bapaknya baik, ibunya baik, kok anak jadi begitu? Maka dikatakan bukan menjadi keharusan. Bukan menjadi keharusan kalau orang tua baik, mesti kan begitu. Bukan menjadi suatu kepastian bahwa kalau anaknya baik, mesti anaknya baik. Fayujad min anbiya illa man kharaja min abnaihi man laysa ala tariqati abaihi kama marra ma'ana fil ayati sabiqah. Bahwa dijumpai pada para nabi kisah ketika ayahnya nabi, ternyata keturunannya juga ada yang tidak mengikuti jalan apa orang tuanya, seperti bagaimana Allah Azza wa Jal uji berkaitan dengan putra Nuh, kan begitu. Demikian pula imra'atul Lut, istri Nabi Lut. Demikian pula istri daripada Nabi Nuh alaihi wassalam. Jadi bukan keharusan. Bukan satu keharusan, kemestian. Seperti pada ayat yang sudah tadi kita bacakan. Wallahu akbara annahu yukhrijul hayya minal mayyit. Allah pun mengkhabarkan, dialah zat yang mengeluarkan dari kehidupan dari kematian. Sebagian mengatakan seperti proses telur kepada ayam, ayam kepada telur. Orang tua baik, kadang turun anaknya yang tidak baik, kan begitu. Orang tua tidak baik, tapi muncul anaknya yang baik. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kadang begitu dalam dunia kehidupan. Orang tuanya dua-duanya baik, kadang anaknya tidak mengikuti jalan orang tuanya. Kedua orang tuanya kadang menyimpang, tetapi anak-anaknya jadi baik. Idan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisalahi wal islah. Bukan jadi keharusan, tetapi ini semua menjadi motivasi bagi kita. Harapannya apa? Ketika orang tuanya baik, dengan izin Allah, biidnillah, si anak juga akan baik, tapi bukan keharusan. Semakala kama qala jalla wa ala, daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin. Allah membuat satu perumpamaan bagi orang-orang kafir terhadap istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya ini berada pada naungan suami yang soleh, yaitu siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, keduanya berkhianat. Falam yughni anhuma minallahi syai'a. Maka Allah tidak apa, keduanya tidak kuasa. Tidak kuasa memberi hidayah. Tidak kuasa untuk kemudian menghalangi kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Tetapi dengannya Allah perintahkan bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. Asyahid min hadza anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna. Tetapi yang menjadi kesimpulan bahwa kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang positif. Enggak ada yang namanya negatif, kan begitu. Loh, tapi kenapa kok ada itu? Orang tuanya baik, ayahnya baik, ibunya baik, kok anaknya tidak niru? Baik, itulah yang dikatakan kehendak Allah Azza wa Jal. Seorang kadang tidak kuasa, tetapi dengan catatan setelah ada upaya dan usaha. Namun yang menjadi kesimpulan bahwa ayat-ayat di atas tadi, kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang besar kepada siapa? Kepada anak dan keturunannya. Walabud an na'lam anna mas'uliyatal aba wa wajibatahum al-awwal nahwa abnaihim. Di sini juga kesimpulan yang kedua ialah tanggung jawab orang tua yang besar kepada anak. Tanggung jawab orang tua yang cukup besar kepada anak. Salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Orientasi orang tua hendaknya panjang jauh, bagaimana harapannya agar anak baik akhirat dia dan baik pula dunianya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah beritakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Disebutkan oleh banyak para mufassirin tentang riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, makna ku anfusakum wa ahlikum nara, yaitu alimu anfusakum. Kata Ali bin Abi Thalib, ajari diri-diri kalian sendiri, ajari, belajar. Wa alimu ahlikum, ajari pula keluarga kalian. Wa adibuhum, dan tanamkan kepada mereka akhlak dan kepribadian. Sebelum seorang mengajari kepada yang lain, maka hendaknya dia utamakan terlebih dahulu agar dirinya pun apa? Semangat dalam mempelajari ad-din. Fa min awail wajibat tujah al-abna, maka hal-hal yang pertama yang diprioritaskan oleh orang tua dalam hal perhatian kepada anak, inqadhuhum minan nar, bagaimana seorang agar orang tua itu menyelamatkan putranya dari api neraka. Bal hadza afdal ma yuqaddimuhu al-aba li abnaihim, bahkan ini hal yang paling mulia yang disuguhkan oleh orang tua kepada anaknya, pemberian orang tua. Demikian pula hadiah orang tua, hal yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang paling afdal kalau si anak tadi terselamatkan dari apa? Siksaan api neraka. Wa min al-ajaib wal ajaib jamma, termasuk keajaiban, hal yang mengherankan, sangat mengherankan. Anaka tara ba'dal aba yusabu bilham wal gham syadidaini idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Kata muallif hafizahullah, kadang ada hal yang sangat aneh, dan itu sangat aneh kalau kamu dapati sebagian orang tua itu ditimpa dengan kesedihan yang berkelanjutan, kesedihan yang berkelanjutan ketika menjumpai, mendapati anaknya dalam tingkatan belajarnya itu jatuh. Anak laki-laki dan putrinya jatuh dalam hal memperoleh nilai-nilai belajar di sekolahnya, di tempat dia belajar. Wa ta'luhu al-ka'abah wal-huzn, bahkan terus semakin dipikir, kok anak saya nilainya jelek banget, kan begitu ya. Amma idan khafadha mustawa al-imani, tapi kalau anaknya dalam keimanannya dia merosot, tapi hasil belajarnya masya Allah, yaitu nilainya bagus-bagus, kan begitu ya, tapi mustawal iman, keimanannya gak tahu akidahnya kayak apa, kepercayaan yang ada dalam dirinya terhadap misalnya Allah Azza wa Jal, malaikat, demikian Rasul, demikian pula hari akhir, masalah takdir, demikian pula wal akhlaqi, tingkat akhlaknya jelek. Kadang orang mengatakan biasa anak pintar itu perilakunya jelek, kan begitu. Apa seperti itu? Iya. Yeah. Apa benar seperti itu? La yataharrak wa la yahtam illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilun mahum. Kata muallif. Tapi kalau ada orang tua anaknya punya keyakinan-keyakinan yang rusak, akhlaknya jelek, walaupun hasil nilainya bagus, barakallahu fikum, dia tidak berkeming, ya biarlah, gak apa-apa dia gak sholat, yang penting nilainya bagus, kan begitu, yang penting sekolahnya berhasil. Qala idza taghayyaba al-abna an dirasah tajidul aba yaqlaquna wa idza ma taghayyabu anil masajid wa anil jama'at wal juma' bi khasatin الذكور منهم نجد بعض منهم بل كثير لا يحركون ساكنا فإلى المشتكى. Kalau anaknya enggak masuk sekolah, dicari kemana-mana. Kalau anaknya enggak sholat, enggak ikut jumatan, diem saja, enggak apa-apa. Anak saya paling juga selagi sibuk belajar. Sholat itu kan nanti kalau udah besar. Sholat itu kan nanti ada waktu-waktunya dia giat, kan begitu. Jumat itu kan juga masih banyak Jumat-Jumat yang berikutnya. Allah musta'an. Orang tua kadang tidak perhatian. Waktu Jumat, kemana anak saya? Tidak ada perhatian. Ma'annal amra jidd walaysa bil hazl. Urusan seperti ini penting dan serius, bukan masalah sepele. Qala alaihi wasallam fil hadisi al muttafaq alaihi, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan padanya tanggung jawab, falam yahfadha atau falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Siapapun orangnya, Allah berikan padanya amanah, kemudian dia tidak memanfaatkan, dia tidak tunaikan, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Wala syakka anna akbara hasaratin yakhsuruha almar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlah. Kerugian yang paling besar yang akan dialami seorang kalau terhadap dirinya dia rugi dan juga kepada keluarganya. Wal iyadzu billah. Seperti yang Allah beritakan, kul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang mereka berbuat sesuatu yang dengannya membuat rugi dirinya sendiri dan juga rugi kepada keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Wa su'u tarbiyalahu atharun mudammarun 'alal abna' wal walidain wal mujtama' bal wa 'alal awtan. Kemudian kata muallif, namanya seorang itu jelek dalam hal mendidik anak. Orang tua yang barakallahu fikum salah, rusak dalam hal mendidik, kemudian mengajari anak, itu akan menghancurkan anak itu sendiri, menghancurkan orang tuanya, menghancurkan masyarakat, bahkan kampungnya pun juga akan hancur. Ketika para orang tua itu salah dan jelek serta buruk dalam hal menanamkan tarbiyah. Qal al-allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, amma ihmalul awlad, adapun seorang manakala menyanyikan anak, qala fadararuhu kabirun, dampak buruknya itu besar. Orang tua itu kalau menyanyikan tidak punya perhatian kepada anak, dorornya, imbas jeleknya, imbas buruknya itu besar. Fa khataruhu khatirun, bahayanya juga sangat. Ara'aita law kana laka bustanun. Beliau memberikan permisalan, bagaimana kalau Anda itu punya kebun? Bagaimana kalau Anda punya kebun? Kemudian fatunammi hatta istatammat asjaru. Kamu tanam benih di situ, bibit di situ, kemudian dia tumbuh menjadi pohon, lalu besar, kemudian wa'ina'at simaruh, berbuah dan mulai menguning, siap panen. Kemudian kata beliau, wa takhzarafat zuru'uhu wa azharuh, dia membuat terpesona orang yang melihatnya, sangat indah pohon-pohonnya dan menyenangkan. Summa ahmaltahu falam tahfadhu. Kemudian kamu sia-siakan. Sudah kelihatan tinggal panen, kamu tinggalkan. Kamu tidak urus. Walam tusqihi walam tunaqqihi minal afat. Kamu tidak sirami tanaman tadi. Kamu tidak halau penyakit-penyakit. Namanya pohon, kadang walaupun tumbuh buah yang menyenangkan, mungkin kadang-kadang datang lalat apa? Lalat buah. Dia kemudian memasukkan racun di situ, tiba-tiba buah yang tinggal dipanen, bukan hitungan bulanan, pekan, sehari saja kadang berjatuhan. Karena kenapa? Tadi, hama. Kan begitu. Orang tidak mengira. Fabarakallahu fikum. Demikian pula wa tu'iddahu lin-numu fi kulli al-awqat. Padahal kamu inginkan yang namanya buah, itu kan seringkali panennya berkelanjutan walaupun ada musim, kan demikian, kamu siapkan untuk kemudian setiap waktu bisa dipanen. Alaysa hadza min a'dhamil jahli wal humqi. Bukankah orang kalau tanam tanaman yang siap panen, lalu dibiarkan, tidak disirami, kering, tidak dihalau berbagai macam penyakit yang akan menimpa. Bukankah ini dikatakan kejahilan dan kedunguan bagi seorang? فَكَيْفَ تُهْمِنْ أَوْلَادَكَ الَّذِينَ هُمْ فِلْدَةُ كَبِدِكَ وَثَمْرَةُ فُؤَادِكَ. Bagaimana kalau Anda punya anak, Anda asuh dari kecil, diajari ini dan itu terusnya, kemudian tiba-tiba seorang menyanyikan saja begitu saja. Ya mohon maaf ya pada sebagian orang tua ketika tidak perhatian. Dari mulai kecil diajari tiba-tiba begitu cepatnya dia bergaul dengan seorang, dalam waktu semalam saja sudah apa? Jadi rusak. Semalam dirusak puluhan tahun orang tua mendidik. Karena tadi keteledoran, tidak punya perhatian kepada anak. Itulah permisalan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, wa samratu fuadik wa nuskhatu ruhik wal qaimun maqamak hayyan wa mayyita. Bukankah anak itu anak yang kalian tunggu-tunggu, suatu saat yang akan menduduki, menggantikan alih posisi profesi orang tuanya? Misal orang tua dalam kondisi tidak punya anak laki-laki kecuali satu, meninggal, siapa yang akan menjaga, kan begitu, tentang keluarganya. Itulah anak yang posisinya akan menjadikan posisi Anda ketika Anda sudah meninggal. Qala fa barakallahu fikum alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuk. Allahumma salli. Amin. Baik. Jadi keberhasilan mereka, kebaikan mereka itu juga demi kebaikan Anda. Wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsira. Dengan keberhasilan mereka, dengan keberuntungan mereka juga menjadi keberuntungan yang sangat banyak dan baik. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَىٰ أُلُّ الْأَلْبَابِ. Dan tidak ada yang berpikir yang semacam ini kecuali orang-orang yang berakal. Akhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian muallif secara singkat membagi berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi, hak anak yang harus dipenuhi, ditunaikan oleh orang tuanya, kepada dua pembagian. Hukukun qabla wiladah, hak sebelum anak itu lahir, qabla an yujad, sebelum mereka itu ada di muka bumi, dan hukukun ba'dal wiladah, hak yang harus ditunaikan, yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah mereka itu ada di muka bumi. Mungkin kita cukupkan kajian ataupun pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada waktu lain akan bisa kita sampaikan. Ada di sana satu ucapan yang disebutkan atau yang dinukil oleh muallif hafizahullah, yaitu salah satu hak yang dipenuhi oleh orang tua, ucapan Abul Aswad Ad-Duali. Ucapan Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala. Kata Abul Aswad Ad-Duali, قال قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. Seorang tua yang soleh, dia akan mengatakan kepada anaknya, wahai putra-putraku, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian. أحسنت إليكم, aku telah berbuat baik kepada kalian. صغارا, di waktu kalian kecil. Kibaran, di waktu kalian sudah berusia. Wa qabla an tuladu, dan sebelum kalian lahir. Nah, anak tentunya bertanya. Qalu, sang anak bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Bagaimana wahai ayah, Anda berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir, katanya. Sebelum kami lahir. Qala rahimahullah, ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, aku pilihkan seorang ibu untuk kalian. Apa artinya? Ketika seorang calon suami akan memasuki dunia rumah tangga, hendaknya memilih calon ibu. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, aku pilihkan untuk kalian ibu, yang katanya ibu tadi yaitu man la tusabbuna biha, yang kalian tidak akan menyesal dengannya. Kalian tidak akan apa? Menyesali karena adanya ibu yang barakallahu fikum melahirkan kalian semua. Ini yang mudah-mudahan memberi manfaat pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun belum masuk kepada poin-poin yang penting, dan semoga bisa kita sampaikan pada waktu-waktu yang lain bi'idnillahi azza wajal. Kita sholat saja ya. Baik. Mungkin soal-soal kita tunda ya. Nah, gitu. Baik, barakallahu fikum. Ada kurang yang mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.